Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan barakah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih sama dengan kitab Al-Mudhur sampai pada nomor yang keberapa? 545. Masyaallah. Qala Zaid bin Aslam, berkata Al-Imam Zaid bin Aslam rahimahullahu taala, innamal ghibatu liman lam yu'lin bil ma'asi. Sesungguhnya tak lain ghibah itu adalah membicarakan seorang yang tidak terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Itu namanya ghibah. Tetapi kalau seorang itu melakukan kemaksiatannya terang-terangan, mempertontonkan di depan manusia, atau mungkin dia bangga sehingga dia bercerita, oh dia telah melakukan dosa ini dan dosa itu, maka membicarakan orang yang seperti ini bukan termasuk ghibah. Dikarenakan dia pelakunya terang-terangan, dia memberitahukan, bahkan dia mungkin bangga dengan perbuatan dosanya. Ini yang disebut dengan sabda Nabi sebagai orang yang mujahirin. Mujahirin maknanya orang-orang yang berterang-terangan dalam melakukan dosa. Kalau masjid ini namanya apa? Muhajirin. Ya, beda tipis begitu? Ya tidak. Beda tipis letak hurufnya, tetapi maknanya jauh. Nabi kita mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan dosa-dosanya, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkenan memaafkannya. Dikarenakan dia melakukan penentangan kepada Allah tetapi tanpa malu. Tidak merasa malu, itu menjadikan dosa itu tidak dimaafkan. Maknanya dia akan diadab. Akan diadab. Tergantung kalau dosa itu dosa yang mengekalkan, ya mengekalkan. Kalau dosa itu maksiat dan tidak saya memengkalkan, tidak dimaafkan. Tetapi diadab sampai habis. Baru dia akan keluar dari neraka itu. Hadirin kaum muslimin, pernah kami sampaikan berulang kali dalam majlis alim kita, di sini maupun di Masjid Agung, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni orang yang membawa dosa yang tingkatannya dibawa kesyirikan. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Misal ada orang mati dalam keadaan ahlu tauhid, muslim, mukmin, dia tidak mengerjakan kesyirikan-kesyirikan, dia tetapi mati membawa dosa-dosa yang lain yang tingkatannya di bawah syirik. Maknanya dosa itu tidak mengekalkan. Misal dosa-dosa besar, kabair. Maka orang ini, kaum muslimin, ada dua kemungkinan. Jikalau Allah mengendaki untuk memaafkannya, maka dimaafkan tanpa disiksa. Kemudian dia masuk ke dalam al-jannah langsung. Insya'a ghafara lahu. Jikalau Allah menghendaki memaafkan, maka dimaafkan dosa-dosanya. Wa insya'a azzabahu. Namun jikalau Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Walaupun dia muslim, ahlu tauhid, tanpa dosa yang mengkalkannya. Bisa dipahami hadirin? Berarti, walaupun dia muslim, ahlu sunnah, ahlu tauhid, tanpa dia melakukan kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil, tetapi dia membawa dosa-dosa selain itu, yang dikatanya dibawa kesyirikan, janganlah engkau merasa bahwa anda pasti akan mendapatkan ampunan. Aku yang mesti diampuni. Allah kan tahu siapa saya. Oh, gembeleng teman Rika. Siapa sih kowe? Jangan. Karena hukum asal, setiap dosa diancam dengan azab. Setiap dosa dikatakan dia ma'asi atau dzunub, itu karena adanya ancaman-ancaman. Hukum asalnya itu. Sehingga mari kita tetap dalam keadaan takut dari melakukan kemaksiatan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhiluhu naran. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, dan melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ini asalnya. Sehingga janganlah kita ngadem ayemi. Ngerti ngadem ayemi, Pak? Ngadem ayemi itu merasa, ah tenang, ayem saja, dosa gak apa-apa, Allah kan tahu kita ahli sunnah. Jangan, ya, bisa dibahami sampai sini? Ini yang pertama yang kita angkat. Sehingga jangan kita menganggap sepele dengan yang namanya apa? Dosa. Jangan kita menganggapnya. Kemudian berikutnya, kaum muslimin, berita dari Nabi. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berita ini yang tadi kami sampaikan di depan. Bahwa umatku, kata Nabi, akan diampuni selama dia melakukan dosa dan tidak menceritakannya. Tidak terang-terangan. Dia menyembunyikannya. Sebagai bentuk malu. Sebagai bentuk saya ini menyesal. Sebagai bentuk betul-betul meyakini ini dosa, mempertanggungjawabkannya. Malu kalau sampai ketahuan. Nabi kita mengatakan, kullu ummati mu'afa. Umatku akan diampuni dosa-dosanya. Illal mujahirin. Kecuali yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Maknanya berarti yang tersembunyi, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lewat, yang tersembunyi, yang manusia tidak mendengar, tidak tahu, mudah-mudahan tutup sudah. Tutup, enggak usah cerita sama siapapun. Karena hadis ini yang kita harapkan. Dan juga riwayat hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, sebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hambanya yang saleh, hambanya yang mukmin. Allah Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian, wahai kaum muslimin, ahlu tauhid, adapun yang mati syirik, mati kufur, langsung dilemparkan ke dalam neraka, jalur ekspres, kilat. Ya, ada yang mau mengikuti mereka, Pak? Tanpa hisab. Tapi langsung neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita menyebutkan, tidak seorang pun di antara kalian, yakni muslimin, umat beliau, kecuali akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada penerjemah antara keduanya. Allah kemudian memberitahukan kepada setiap kita. Alasta qad fa'alta kada wa kada. Fi yawmi kada wa kada. Bukankah kamu dulu melakukan dosa ini? Begini dan begini. Fi yawmi kada wa kada. Di hari ini dan di hari ini kamu melakukannya. Diberitahukan dosa-dosanya satu persatu. Hatta ro'anau qad halak. Sampai seorang mukmin tersebut menyangka dirinya, saya pasti binasa. Dosaku ketahuan semua. Dosaku ketahuan semuanya. Oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa berkilah. Tidak bisa berbohong. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu melakukan ini? Kamu melakukan ini? Ini yang disebut dalam Al-Quran. Sungguh-sungguh kami akan beritahukan segala apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Thumma latunabba'unna bima'amiltum. Wadhalika 'ala Allah yasir. Sungguh-sungguh akan kami beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Diberitahukan oleh, bukan kita yang memberitahukan. Kalau kita yang memberitahukan, bikin SPJ, oh bisa markup harga, bisa nipu, bisa korupsi. SPJ tahu apa SPJ? Saya juga tahu, ikut-ikutan saja. Hadirin kaum muslimin, Allah yang memberitahukan, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ya. Terus. Sampai ketika hamba itu merasa dirinya hancur, Allah memberitahukan, qad satartuha laka fid dunya. Wahai hambaku, sungguh dosa-dosa tadi yang aku sebutkan dari itu, aku telah menutupinya ketika di dunia. Yakni tidak ada dosa-dosa tadi disebutkan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada orang yang melihat, mendengar, tidak ada. Aku menutupi dosa-dosamu itu. Wa ghafartu lakal yaum. Dan aku ampuni dosa-dosa itu semuanya hari ini. Masya Allah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Ghafar, pengampun. Mudah-mudahan dosa yang telah lalu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, jangan sampai numpang anget. Tahu numpang anget, Pak? Memanfaatkan situasi kondisi. Nek kayak gue, dosa peor apa-apa. Sing penting, menang-menang. Nah, niku ngawur, Pak, niku. Niku ngawur, niku, Pak. Itu bukan itu yang kita maukan. Tetapi kita bersyukur Allah Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Semoga yang telah lalu, yang kita lakukan dulu, yang kita semua punya rahasia, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan tentang dosa yang kita mati belum sempat beristighfar dan bertobat darinya. Ada dua kemungkinan, diampuni dan tidak diampuni. Adapun kalau dosa itu telah kita taubat darinya, kita telah menyesal dan meninggalkannya, dibuktikan dengan perubahan pada diri kita. Dulu mungkin begitu. Mungkin begitu. Mungkin orang melakukannya. Mungkin dulu bedes. Tukang malak, nang dalan. Tatuan dan sebagainya. Orang tahu, tapi begitu dia mengenal dakwah sunnah dan menyesal, memperbaiki diri, bertobat dengan tobat dan nasuha, walaupun dulu dosanya terang-terangan, tetap diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man taba, taballahu alaihi. Siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan berikan tobat padanya. Contohnya seperti siapa ya kaum muslimin? Pembunuh 100 manusia. Kira-kira mati ini menang-menang apa rapat? Mungkin kalau sekarang menang-menang. Orang ini tidak. Jantan dia, Pak. Ya? Membunuh itu terang-terangan sampai dikenal. Sampai dikenal. Qatala mi'ata nafs. Telah membunuh 100 orang. Orang mengenalinya. Berarti terang-terangan tidak, Pak? Terang-terangan. Ternyata ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana dengan pertanggungjawaban dengan yang dibunuh 100 orang tadi? Kok gampang teman diampuni dan masuk dalam surga? Sebutkanlah para ulama tentang kisah orang ini. Allah zat yang ghafar, pengampun. Allah memiliki hak mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Termasuk yang membunuh 100 orang. Adapun kaitan dosa sesama manusia, Bani Adam, Syekh mengatakan Allah berikan pahala yang melimpah kepada orang ini. Pahala dari tobatnya dia begitu besar. Sehingga dia bisa menyelesaikan urusan dia dengan berbagai macam manusia. Di antaranya yang 100 yang dia bunuh tadi. Urusannya selesai. Dengan besarnya pahala taubat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Sehingga kaum muslimin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memperbaiki diri. Kedepannya kita akan begini begitu. Merencanakan yang positif. Berkeinginan yang baik. Menjadi orang yang saleh. Semoga kita mati di atas keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kita kembali ke kitab kita. Sehingga yang namanya ghibah itu kalau kita membicarakan orang yang apa? Yang tidak terang-terangan kita gunjingi, kita ghibai, kita obok-obok kejelekannya, kita bicarakan yang biasa orang mengatakan apa? Gosip atau ngerumpi. Yang itu kadang-kadang rasanya renyah. Gurih. Ya. Enak banget. Ngomong alek wong. Padahal dheweke ya elek banget. Jane, Pak. Itu riba. Haram hukumnya itu kita membicarakan. Apalagi dia adalah saudara kita. Apakah saudara senasab. Atau saudara fiddin. Saudara itu ada dua. Wikom muslimin. Pernah kami sampaikan. Al-ukhuwah fin nasab. Saudara yang hubungan nasab dengan kita. Yang kedua, saudara bukan nasab, bukan apa-apanya. Tetapi kita bersaudara dikarenakan sama dalam agama. Ukhuwah fid din namanya. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jangan kita memecah persaudaraan kita. Jangan kita memecah hubungan persaudaraan kita. Apakah yang bernasab dengan kita? Bapak ibu kita, saudara-saudara bapak kita, saudara-saudara ibu kita, paman, bibi, ya, keponakan, atau saudara kandung. Ini saudara. Yang nasab, yang mahram dengan kita. Jaga, jangan engkau menghibai. Karena kalau engkau jatuh menghibai di antara mereka, maka akan ada terputus hubungan engkau dengannya. Dan kamu menanggung dosa. Qati'ur rahim. Engkau lah yang memutus tali silaturahmi. Penyebab saudaramu benci kepadamu, karena kamu menghibainya. Karena itu dia marah kepadamu. Pemicunya kamu. Apalagi ketika diingatkan, kamu jangan menghibai kakangmu, kakangmu ya kakangmu tetap. Ya orang baik pacin kayak gue. Waduh. Itulah riba, menyebut kejelekan yang ada pada orang. Itu riba. Kalau kamu berbicara tentang orang yang dia tidak mengamalkannya, dia tidak melakukannya, tetapi disebutkan dia begini, dia begitu, padahal tidak. Itu berarti tuduhan. Tuduhan itu. Itu buhtan, kedustaan. Lebih jelek lagi dari riba. Maka mari kita, demikian pula dengan saudara kita, sama muslim. Al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Dalam mereka menjaga ukhuwah, jangan riba. Jangan engkau mengungkit-ungkit keburukan orang lain, menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Jangan. Itu akan memecah kamu dengannya. Bisa dipahami hadirin? Apalagi telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, semakin yang kau ribai adalah seorang yang memiliki pengaruh. Yang diribai adalah lurah atau camat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Lebih besar lagi dosanya ketika yang diribai lebih besar lagi, lebih besar lagi. Menghibai seorang ulama, di mana nama baiknya akan jatuh gara-gara ucapanmu. Orang akan lari dari dakwahnya gara-gara engkau yang menghibainya. Engkau yang menyebut-nyebut kejelekannya. Manusia tidak ada yang tidak memiliki apa? Dosa kaum muslimin. Fudail bin Iyad mengatakan, "Man yurid ahan bila aibin fala ahan lahu." Siapa yang menginginkan punya saudara, punya teman yang tidak memiliki aib, maka dia tidak akan mendapati teman. Dia tidak akan memiliki saudara. Saya kepengen punya saudara yang enggak punya salah. Kamu enggak akan dapat. Semua orang pasti punya apa? Salah. Wa hakadza qaul muslimin rahimani wa jami'an. Kamu kepengen punya ustaz yang enggak punya salah? Ya ada, Pak. Kamu kepengen punya syekh yang tidak punya salah? Yang namanya manusia punya salah. Tetapi salah itu dilihat dalam hal apa? Dalam perihal apa? Dilihat. Dihukumi seorang Bani Adam punya salah. Dan kita yakin dia telah bertobat darinya. Yang namanya orang berbuat dosa kemudian dia bertobat, haram hukumnya dibicarakan. Nabi kita mengatakan, At-ta'ibu ani dambi kaman la damba lahu. Seorang yang telah bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti hanya tidak pernah berbuat dosa dengan dosa itu. Hakadha kaum muslimin. Ada orang ngerumpi, ngerasani, ribah, ditakuti. Dosa kapan? Anu wis 5 tahun bien lu. Lu 5 tahun terus diungkit-ungkit. 5 tahun kepengker. Tinggut-tinggut bisa jadi dia sudah Masya Allah taubat. Dengan taubatan nasuha. Dan nampak perubahan yang baik daripada dia. Dari dia. Engkau masih mengungkit-ungkitnya. Apalagi itu dosa kapan? Itu dosa sembunyi-sembunyi. Waduh, kamu lebih lagi. Kamu pihak yang harus diperingatkan. Manusia dari bahaya mulutmu. Si fulan sudah bertobat. Tapi mulutmu ini yang harus bertobat. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Kita masuk kepada nomor yang berikutnya, 546 546. Qala Ismail Al-Khatabi rahimahullahu taala. Qala haddatsana Abdullah ibn Ahmad. Qala qultu li abi ma taqulu fi ashabil hadith yatuna asy-syekh لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها نعم تحذر منه. Berkata Ismail Al-Khattabi mengisahkan sebuah dialog antara Imam Ahmad dengan putra beliau yang bernama Abdullah. Yang bernama siapa? Abdullah. Dikisahkan, aku pernah berkata kepada bapak. Yani Abdullah, putra Imam Ahmad, berkata kepada bapaknya, yani Imam Ahmad sendiri. Matakul, perhatikan penggambaran, keterangan tentang problem yang dipertanyakan. Ini penting untuk kita ketahui. Apa yang kau akan katakan, wahai bapakku, wahai Imam Ahmad, tentang ashabul hadis, tentang ashabul hadis, orang yang memiliki ilmu hadis, orang yang meriwayatkan hadis, orang yang hafalannya banyak tentang hadis, dan dia mengajarkan ilmu hadis. Lihat yang ditanyakan ashabul hadis. Orang yang menyampaikan hadis, rawi-rawi hadis. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, an fulan akhbarana, terus amba'ana, qala fulan, qala Rasulullah. Mereka ini ulama. Mereka ini pembawa hadis Nabi. Hafalannya banyak dan menyampaikan ilmu. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, apa pendapatmu Imam Ahmad? Apa yang akan kau katakan Imam Ahmad? Tentang seorang yang kedudukannya seperti tadi, rawi hadis, pembawa hadis, namun dia datang berkunjung dan singgah ke rumahnya seorang ahlul bid'ah, murji'ah. Atau dia datang ke salah satu tokoh syiah. Atau nampak pada dia penyelisihannya terhadap sunnah Nabi. Seorang yang membawa ilmu hadis, hafalannya banyak, dia menyampaikan hadis Nabi, tetapi salah satu di antara tiga ini, dia mendatangi seorang syekh murji'ah, atau dia mendatangi seorang tokoh syiah, atau padanya terdapat penyimpangan terhadap sunnah Nabi, tetapi dia rawi hadis. Orang yang hafalan hadisnya banyak dan dia juga menyampaikan riwayat hadis. Bagaimana jika aku mendapati orang ini? Ayasani an askuta anhu am hadrun nas. Pertanyaannya, apakah boleh bagiku untuk aku diam atau aku harus menerangkan kepada umat tentang orang ini? Orang ini memang dia perawi hadis, hafalannya banyak. Dia menyebutkan hadis Nabi, qala Rasulullah dalam ta'limnya. Tetapi dia mendatangi ahlul bid'ah murji'ah. Atau dia mendatangi tokoh-tokoh syiah. Atau pada dia terdapat penyimpangan terhadap sunnah Nabi. Apakah harus berbicara kepada manusia dan menyampaikan si fulan ini berbahaya, jauhi dan jangan ambil ilmunya? Atau aku harus diam? Paham pertanyaan kaum muslimin? Mudah tidak? Jawaban dari Imam Ahmad. Faqala abi, maka berkatalah bapakku, yani Imam Ahmad bin Hanbal. In kana yad'u ila bid'atin. Perhatikan jawaban. Jikalau dia adalah seorang yang mengajak kepada bid'ahnya. Ya, ini dia mendakwakan bid'ahnya. Mendakwai orang untuk mengikuti kebid'ahannya. Wahuwa imamun fiha. Dan dia berarti imam dalam bid'ah itu. Imam dalam syiah umpamanya. Mendakwakan syiah. Sampai terkenal si fulan dai syiah. Atau ada seorang yang mendakwakan pemikiran-pemikiran liberal. Mu'tazilah, gaya baru. Yang beragama dengan akal. muncul dia di permukaan berlenggak-lenggok dalam dakwahnya sampai orang mengatakan dia jil kalau bahasa sekarang. Yang sudah menjelma dengan apa? Jin. Kalau dulu jaringan Islam liberal, sekarang sudah menjadi jin jaringan Islam Nusantara. Ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, muncul orang seperti ini berlenggak-lenggok di podium dan berbahaya bagi umat. Dia imam, dia dai kepada kesesatan. Atau dia muncul dengan kebatilan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan kalamullah. Dia mengingkari hadis ahad. Dia mengingkari adab kubur dan yang lainnya. Maka kata Imam Ahmad, jikalau dia seperti itu, maka na'am, ya, engkau harus memperingatkan manusia dari bahaya orang tersebut. Karena memang orang itu membahayakan keselamatan kaum muslimin. Umpamanya ada maling berkeliaran, sudah banyak korban, motor hilang. Kira-kira perlu tidak apa diperingatkan masyarakat, hati-hati. Ini ada residivis yang bolak-balik masuk penjara, sekarang lagi keluar. Lagi liburan ini ceritanya. Motor pada hilang. Itu kira-kira salah atau benar Pak yang seperti itu? Benar, masyarakat akan waspada. Karena akan menyebabkan kerugian hilangnya motor. Hah? Itu hanya sekedar motor ya kaum muslimin. Yang harganya masih bisa terjangkau dan itu duniawiyah. Apalagi kalau ada penjahat yang mengotori akidah, merusak iman, menghina syariah, mengolok-olok nabi. Hanya penjahat. Yang korbannya bukan hanya harta benda tetapi neraka wa konsimin. Azab. Bukankah lebih layak untuk diperingatkan manusia dari bahaya orang yang seperti itu? Jawabannya adalah pasti lebih layak. Agar umat berhati-hati dan meninggalkan kesesatan dan orang yang mengajak kepada kesesatan. Yang seperti ini bukan riba. Tetapi ini adalah apa? Nasihat. Agar umat selamat dari keburukan orang tersebut. Qala Ali. Di sini kaum muslimin. Ada sebuah faedah penting. Ahlul bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ahlul bid'ah itu berbeda-beda. Tidak satu tingkat. Bukan. Rata sama, semua ahli bid'ah sama, tidak. Bertingkat-tingkat. Ada yang dia memang da'inya, imamnya, tokoh besarnya. Ini harus kita jauhi, menghindar darinya. Kalau kamu mampu menyebut tentang dia dan membuktikan kebid'ahannya dan kesesatannya secara ilmiah, silakan lakukan. Kalau tidak, selamatkan dirimu dan keluargamu dari orang tersebut. Menjauhi. Nabi kita mengatakan man sami'a bihi falyan'an. Siapa yang mendengar tentang dajjal maka hendaknya dia menjauhinya sejauh-jauhnya. Para ulama menyebutkan ini perintah dari Nabi ketika kamu tidak bisa menghadapi dajjal dan dajjal terdengar telah sampai di satu tempat, hendaknya kamu lari sejauh-jauhnya. Sini diambil sebuah kesimpulan atau pelajaran penting. Kalau ada kebatilan, ada tokoh kebatilan yang kamu tidak bisa menghadapinya, maka kamu lari darinya, menjauhinya. Agar jangan kau mendengar ajakan kebatilannya. Bisa dipahami hadirin? Ini. Mengambil langkah-langkah penyelamatan lebih didahulukan daripada Anda ingin menasihati fulan ini. Jangan dikarenakan fulan ini tokohnya bid'ah. Yang tentunya berpusat pada dia bid'ah tersebut. Yang mungkin kau tidak bisa menghadapi dia. Kemudian ada tingkatan berikutnya. Dia awamun nas. Ikut-ikutan top. Bahasa kitanya gerampi yang gerubiung, Pak. Abrang-ubrung, ngerti? Melungana, melungene, rame-rame top. Orang yang seperti ini tidak kita tahdir, tidak kita jauhi. Bahkan kalau bisa, kita ajak dia untuk taklim. Kalau tidak mau, kita dekati, kita sampaikan ilmu. Kalau tidak mau, kita beritahukan nomor radio kita, ya, atau nomor WA yang bisa diambil faedah pelajaran. Mungkin dia dengan kita sungkan, tetapi dia begitu diberitahukan gelombang radio kita, dia iseng-iseng. Dengan iseng itu, ternyata Allah berikan hidayah kepadanya. Masya Allah, ini kaum muslimin. Luar biasa. Banyak orang yang karena iseng, tidak sengaja dapat hidayah. Diberitahukan ngaji nang di nang Masjid Agung. Yang kok kapan? Dia tidak mau untuk didiktai. Enggak mau kayak seakan-akan kayak sapi baku dicocok, ditarik-tarik. Oh, sorry ya. Tetapi dia dengan sendirinya cari. Datang ke Masjid Agung, jagoan nang jabat. Belum mau masuk. Tapi long kuping bolongnya kerungu. Ya. Apalagi suara pengisinya keras. Bukan saya, Pak. Apa sonnya yang keras, Pak? Sonnya yang keras. Kerungu. Besok datang lagi. Betapa banyak. Dulu ada seorang yang dia mendengarkan radio kita. Itu sematanya adanya suara kereta api. Dia gak tahu. Radio ini, radio di mana alamatnya, radio punya siapa, kok menarik sekali. Ada suara kereta api di sini. Di waktu itu, pondok kita masih dekat stasiun Kroya. Dia datang dari jauh. Ini kayaknya dekat stasiun. Cari dia. Jadi jalan itu, kereta api ditelusuri. Pondoknya di mana ini? Lihat semua mana antena radionya. Sampai sebegitunya dia mencari hidayah. Sampai akhirnya ketemu diajak orang. Ini ada pondok mas dekat stasiun. Pondok kita di waktu itu. Saya setelah ngaji, ngajar jam 9 sampai jam 8. 10 sampai jam 12. Dia datang menemui. Dia tanya. Menelisik dulu. Panjang ceritanya pada ujungnya dia menangis. Mengenal dakwah kita dari situ. Saya tidak tahu di sini tempatnya. Saya cuma dengarkan ada suara nung kereta api. Masya Allah. Walhamdulillah kaum muslimin hidayah macam-macam. Sehingga kalau yang awam nas, bukan kita tinggalkan dia, tetapi kalau seandainya anda mampu menasihati, nasihati. Kalau tidak menasihati, beritahukan alamat ta'lim. Mudah-mudahan anda mendapatkan pahala. Sebab lebih baik daripada unta merah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melaluimu, maka bagimu hadiah yang lebih mewah daripada unta merah. Unta merah ya kaum muslimin, di zaman itu sebaik-baik harta yang dimiliki oleh bangsa Arab. Tentunya yang namanya zaman berubah dalam hal ini. Ya? Mungkin sekarang ini, apa kendaraan yang paling mewah? Saya tidak tahu apa. Mercedes apa? Cari yang paling mewah. Itu lebih baik daripada itu. Ya? Yang nilainya mahal sekali. Hadirin kaum muslimin, kita masuk yang berikutnya. Qala Ali ibni Salamah. Al-Lubki rahimahullahu ta'ala. Nomor ke-547. Sami'tu Ibn Uyainah. Aku mendengar Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah. Yakul, beliau mengatakan, Salasatun, Laisat lahum ghibatun. Waminhum al-fasikul mu'linu bifustihi wal mubtadi'u alladhi du'un nasa ila bid'atihi. Berkata Imam Sufyan Ibn Uyainah, beliau ini teman karib Imam Ahmad Ibn Hanbal. Teman karibnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau mengatakan, ada tiga golongan manusia yang kalau dibicarakan keburukannya, itu tidak termasuk hibah. Tiga golongan manusia, jika lo disebut kejelekannya, itu tidak termasuk ghibah. Waminum diantaranya adalah seorang yang fasik, pelaku dosa yang terang-terangan dalam melakukan kefasikannya. Al-mu'lin artinya yang terang-terangan dalam melakukan kefasikannya. Yang berikutnya, wal mubtadi'u ahlul bid'ah alladhi yad'u an-nasa ila bid'atihi, ahlul bid'ah yang mengajak manusia untuk mengikuti bid'ahnya, yakni dai kepada bid'ah, penyeru yang mengajak manusia untuk mengikuti bid'ahnya. Kalau dibicarakan orang ini, maka kita tidak berdosa. Selama yang dibicarakan apanya? Kebid'ahannya. Adapun kalau dia sebagai orang punya dosa yang tersembunyi, gak bisa, gak boleh bagi kita. Ahlul bid'ah tetap dia muslim, bukan kafir. Ingat, kita tidak boleh berlebih ghulu. Gak boleh mendudukkan orang pada dudukannya. Musyrik, kafir, munafik, ini kedudukannya sejajar. Ahlul bid'ah di bawah itu. Dia masih muslim. Selama bid'ahnya tidak menyebabkan kafir pelakunya. Maka tidak boleh kita menghibai dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa yang dia menutupinya. Dia punya aib apalagi masa lalu. Tidak boleh. Tetapi dia ahlul bid'ah. Nah, kalau dia ahlul bid'ah, sebut saja bid'ahnya. Dia murji'ah. Atau dia syiah. Atau dia khawarij. Itunya saja. Tidak langsung, kesempatan dia memukul. Kita bukan ambil kesempatan kesempitan. Kita menerangkan hak sebagai hak, batil sebagai batil. Bisa dipahami hadirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Pada pertemuan yang akan datang, nomor ke-548. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.